Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Riqaq min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasiah, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membaca sebuah bab baru yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya, yaitu dalam bab yang ke-16, babu fadlil faqri, yaitu bab tentang keutamaan fakir atau bab tentang keutamaan kefakiran. Sebenarnya bab ini diletakkan oleh beliau sebelum bab yang sudah kita baca, yang mana yang terakhir kita sebutkan adalah tentang bab bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan upaya mereka untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Yang hal tersebut sebenarnya adalah dalam bab yang ke-17. Sehingga pada malam hari ini kita mundur ke belakang satu bab yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam bab yang ke-16, yaitu babu fadlil faqri atau bab tentang keutamaan kemiskinan atau kefakiran. Yang bab ini atau tiga bab ini sebenarnya terkait erat satu dengan yang lainnya, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang bab tentang apa yang dinamakan tentang hakikat kekayaan, yang di mana al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya beliau membuat atau menyebutkan tentang sebuah bab yang hal tersebut disarikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam sahih al-Bukhari juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghina nafs, dan tidaklah kekayaan itu dari banyaknya harta yang dimiliki oleh seorang hamba, walakinnal ghina ghina nafs, tetapi yang dinamakan dengan kekayaan adalah kekayaan jiwa. Maka beliau menyebutkan dalam bab tersebut bab al-ghina ghina nafsi, yaitu bab tentang hakikat kekayaan adalah kekayaan jiwa. Sehingga tiga bab yang kita telah bahas keduanya, yaitu bab tentang kekayaan jiwa adalah kekayaan hati, demikian juga bab yang ke-18, yaitu bab tentang bagaimana kehidupan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya di dalam menghadapi kehidupan dunia ini dan upaya mereka untuk meninggalkan kehidupan dunia yang melalaikan, dan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terkait erat dengan dua bab yang kita sebutkan tadi, yaitu bab tentang keutamaan kemiskinan atau kefakiran. Sehingga tiga bab ini adalah satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling menjelaskan satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa mengetahui dari sudut pandang secara syar'i bagaimana hakikatnya tentang kehidupan dunia ini, terkhusus apa yang berkaitan tentang apa itu yang dinamakan dengan kekayaan yang sebenarnya, demikian juga apa yang dinamakan dengan kemiskinan, dan bagaimana sikap dan tok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam menghadapi perkara tersebut baik ketika mereka dalam keadaan kaya maupun ketika mereka dalam keadaan miskin. Di dalam bab yang ke-16 ini, bab tentang keutamaan kemiskinan atau bab tentang keutamaan kefakiran, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebelum beliau kemudian menyebutkan sebuah hadis yang dalam bab ini disebutkan beberapa hadis tentang keutamaan tersebut. Tetapi sebelum kita menyebutkan hadis-hadis tersebut, kita sedikit akan mendudukkan permasalahan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang kefakiran atau yang berkaitan tentang kekayaan dan kemiskinan ini. Karena jangan sampai seorang kemudian salah di dalam memahami dua perkara tersebut, sehingga sebagian manusia terjadi hulu atau ifrat, melampaui batas di dalam memahami dua perkara tersebut, akhirnya salah. Sehingga harapannya dengan apa yang akan kita sebutkan dari penjelasan terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga apa yang kita baca dari hadis tentang keutamaan kemiskinan akan kita pahami dengan pemahaman yang benar, ya. Sebagaimana yang akan kita nukil insyaallah adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di dalam bab tentang keutamaan kefakiran atau kemiskinan ini adalah bab yang tentunya sangat erat sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang apa yang telah disebutkan bahwasanya kekayaan jiwa adalah kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa atau kekayaan hati. Karena sesungguhnya para ulama ketika menjelaskan tentang permasalahan apa yang dinamakan dengan hakikat kemiskinan, maka mereka pun terjadi perbincangan dan terjadi beberapa perbedaan mana yang lebih utama antara seorang yang miskin dengan seorang yang kaya. Maka sebelum kita akan menyebutkan secara tahqiq penjelasan dan penegasan tentang permasalahan tersebut, bagaimana duduk permasalahan antara kedua perkara ini, maka sungguh kita akan membaca beberapa keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Disebutkan di dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, asyara aw qila asyara bihadhi tarjamah aqibal lati qablaha ila tahqiq mahalil khilaf fi tafdilil faqri 'alal ghina aw 'aqsih. Bahwasanya dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ini, bab tentang keutamaan kefakiran atau kemiskinan, memberikan isyarat dari apa yang beliau sebutkan sebelumnya, yaitu bab tentang bahwasanya kekayaan yang sebenarnya atau hakikat kekayaan adalah kekayaan jiwa. Yang hal tersebut kembali kepada beberapa perbedaan di kalangan para ulama di dalam masalah mana yang lebih utama antara kefakiran ataupun kekayaan. Mana yang lebih utama antara kemiskinan atau kekayaan? Sehingga pada ujungnya siapa yang lebih utama antara orang miskin dengan orang yang kaya? Yang hal tersebut sebagaimana yang telah dibahas terkait dengan hakikat kekayaan di dalam bab yang sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, fayuhmal kullu ma warada fi fadlil ghina ala dhalik. Maka dibawa pemahaman terkait dengan apa yang telah disebutkan tentang keutamaan kekayaan yang sebenarnya itu kepada hal ini, terkait dengan atau terkait erat tentang permasalahan yang tidak lepas dari apa yang sebenarnya yang dinamakan dengan kemiskinan secara hakiki, ya, sehingga tidaklah kemudian seorang di dalam permasalahan ini saling membanggakan satu dengan yang lainnya, yang kemudian akhirnya salah di dalam memahami antara keduanya. Kemudian beliau mengatakan, wa kada ma warada min fadlil faqri li anna man lam yakun ghina nafsi fa huwa faqirun nafsi. Maka demikian juga terkait dengan keutamaan kemiskinan atau kefakiran di sini, karena sesungguhnya orang yang tidak dikatakan sebagai orang yang kaya jiwanya, maka hakikatnya dia adalah miskin jiwanya. Seorang yang tidak dikatakan ya, sebagai orang yang kaya jiwanya, berarti hakikatnya dia adalah miskin, ya, hakikatnya dia adalah miskin. Tetapi apakah sekarang mungkin timbul pertanyaan di antara kita, apakah yang akan kita bahas dalam masalah keutamaan kemiskinan dan kekayaan tadi itu terkait dengan apa yang disebutkan di sini? Ternyata tidak. Karena sesungguhnya apa yang berkaitan tentang hakikat kekayaan, yang hal tersebut adalah kembalinya kepada kekayaan hati yang ada pada seorang hamba, atau kekayaan jiwa yang ada pada seorang hamba, maka itu tidak lepas dari apa yang berkaitan dengan kemiskinan yang sebenarnya, ya, kemiskinan yang sebenarnya, ya. Karena sesungguhnya seorang yang miskin, yang dalam keadaan dia bersabar, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia pun tidak lepas dari apa yang namanya kekayaan. Karena jiwanya dalam keadaan kaya, dalam keadaan dia kaya terhadap apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam jiwanya, dari zikrullah, dari mengingat Allah, dari qanaah, sikap atau sifat dia merasa cukup dari apa yang Allah berikan dari nikmat, sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar di dalam menghadapi apa yang Allah berikan kepadanya dari kemiskinan tadi. Nah, maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka pembahasan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan perbedaan mana yang lebih utama antara kekayaan dengan kemiskinan ini adalah terkait khususnya tentang permasalahan harta. Terkait dengan permasalahan harta. Adapun terkait dengan kemiskinan yang sebenarnya, maka pada hakikatnya tidak lepas dari apa yang dikatakan atau yang disebutkan bahwasanya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Karena dua-duanya adalah saling berkaitan erat, ya. Maka sesungguhnya hakikat seorang yang dia kaya, maka dia adalah yang memiliki kekayaan jiwa, walaupun dia adalah orang yang miskin. Tetapi sekarang yang akan dibicarakan oleh para ulama terkait mana yang lebih utama, mana apakah orang yang miskin atau orang yang kaya, adalah lebih khusus terkait dengan permasalahan harta. Terkait dengan permasalan harta. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, karena pada dasarnya kenapa kok dibahas terkait apa yang berkaitan dengan harta? Karena hakikatnya kita semuanya, baik yang kaya maupun yang miskin, ya, dari sisi harta, maka hakikatnya kita semuanya pun bisa dikatakan sebagai orang miskin atau dikatakan orang yang miskin. Apa yang dimaksud dengan miskin di sini adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang miskin pun bisa dikatakan sebagai orang yang kaya. Kenapa? Karena dia adalah memiliki hati, memiliki jiwa yang besar, memiliki hati yang kokoh dengan keimanan, dengan sifat qanaah, dengan zikrullah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersabar atas apa yang Allah berikan kepadanya dari ujian dan cobaan berupa kemiskinan, ya. Maka demikian pula, bagaimanapun keadaan orang di dalam kehidupan dunia ini dari sisi harta, maka hakikatnya mereka pun dikatakan sebagai seorang yang miskin. Kita semuanya, baik yang kaya maupun yang miskin, maka hakikatnya kita semuanya adalah fuqara. Kita semua adalah fakir. Apa yang dimaksud dengan fuqara di sini? Ay al-muhtajuna ilallahi Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihtiyajil makhluk ilal khaliq, karena butuhnya seorang makhluk, butuhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada al khaliq, kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia adalah seorang yang kaya, tapi mau tidak mau dia harus butuh. Dia adalah orang yang butuh, bahkan orang yang sangat butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hakikatnya adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada rizki Allah. Kita butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Butuh akan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, butuh akan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, butuh akan kemampuan atau akan kemampuan kita untuk bisa beramal soleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita butuh kepada pertolongan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi bahwasanya apa yang dibahas sekarang ini adalah lebih kepada tentang keutamaan, mana yang lebih utama antara kemiskinan dan kekayaan tadi, mana yang lebih utama antara orang yang miskin dan orang yang kaya, terkhusus di dalam permasalahan harta. Adapun yang terkait dengan apa yang telah kita sebutkan tentang kekayaan hati, kekayaan jiwa, demikian juga apa yang terkait dengan kita semuanya, baik yang kaya maupun yang miskin, kita semuanya adalah fukara, kita semuanya adalah fakir, orang yang butuh, orang yang miskin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan butuh akan pertolongan Allah, maka sungguh ini semuanya tidak ada iskal, tidak ada masalah di dalam memahami yang seperti ini. Nah, sekarang yang akan menjadi pembahasan yang akan disebutkan kali ini adalah lebih terkait dengan terkhusus masalah harta. Nah, terkait dengan permasalahan harta, mana yang lebih utama, sehingga ada sebagian orang, bagaimana dengan orang yang miskin tetapi dia bersabar, dengan orang yang kaya tapi dia bersyukur, mana yang utama di antara keduanya? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama menyebutkan tentang bahwasanya yang lebih utama di dalam permasalahan antara kedua perkara ini adalah kekayaan, yaitu tentang permasalahan al-ghina. Terkait dengan permasalahan kekayaan di sini, atau yang dinamakan sebagai yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahullah, yang hal tersebut adalah terkait khususnya tentang kejadian di mana ketika itu para fuqara, ya, atau sebelumnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para fuqara kepada beliau alaihi salatu wasallam, mereka menanyakan atau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthuri bil ujur bid darajatil ula wan na'imil mukim. Kata mereka, para fuqara tersebut yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwasanya mereka ahlud duthur, yaitu orang-orang kaya, telah melampaui kami dengan harta-harta yang ada pada mereka. Bid darajatil ula, dengan derajat-derajat yang tinggi. Ya. Ini orang-orang miskin, orang-orang fakir, para fuqara datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang keadaan saudara-saudara mereka dari orang-orang kaya yang telah melampaui kedudukan mereka dari sisi derajat dengan apa yang mereka miliki dari harta tersebut. Mungkin ada yang bisa mengondisikan anak-anak membantu. Nah, yang kemudian mereka mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka pun yusalluna kama nusalli, padahal mereka pun salat sebagaimana kami pun salat. Wa yasumuna kama nasumu, padahal mereka juga ya salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, atau bahkan sebenarnya kami pun puasa sebagaimana mereka puasa. Artinya dari sisi ibadah kita pun sama-sama sebenarnya. Ya. Tetapi kenapa mereka, orang-orang yang kaya itu, melampaui kami dari sisi masalah harta? Dengan keutamaan yang tinggi, dengan nikmat yang terus-menerus yang ada pada mereka. Bahkan mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walahum fun min amwalin nahujun. Bahkan mereka diberikan keutamaan oleh Allah dengan harta-harta yang banyak yang mereka bisa haji. Wa ya'tamirun, dan mereka pun bisa umrah. Wa yujahiduna wa yatasaddaqun, bahkan mereka bisa berjihad fisabilillah, karena jihad fisabilillah mau tidak mau butuh kepada harta. Wa yatasaddaqun, dan mereka pun bersedekah dari hartanya, keutamaan yang besar yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh orang-orang fuqara. Ya. Istilahnya mereka mengadu, ya, Ya tentunya karena mereka bukan karena iri dari sisi masalah keadaan mereka dari sisi dunia, tetapi dari sisi lebih kepada apa yang dinamakan dengan ghibtah, dengan iri yang dibolehkan. Ya, iri yang dibolehkan. Ya. Kita orang-orang miskin, kita memiliki, kita bisa beribadah kepada Allah, kita pun memiliki berbagai keutamaan-keutamaan. Ya. Tetapi mereka memiliki keutamaan yang lebih dari kami. Ya. Kenapa mereka lebih mendapatkan keutamaan yang lebih bagus atau lebih utama dari kami? Dengan berbagai keutamaan-keutamaan tadi dari hartanya. Mereka bisa haji dengan hartanya, bisa umrah dengan hartanya, bisa berjihad fisabilillah dengan hartanya. Ya. Mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka, para fuqara tadi. Ala uhadditsukum bi amrin in ahadtum bihi adraktum man sabaqakum. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebuah amalan, dengan sebuah perkara, apabila kalian mengamalkan perkara tersebut, maka niscaya kalian akan melampaui orang-orang yang telah melampaui kalian tadi dalam sisi amalan. Maukah kami kabarkan kepada kalian dengan sebuah perkara atau sebuah amalan yang kalian bisa melampaui orang-orang yang telah melampaui kalian dari orang-orang kaya tadi? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kuntum khairaman antum baina dhahranai, bahkan kalian akan menjadi orang yang terbaik, kalian akan menjadi orang sebaik-baik orang yang ada di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah manusia. Illa man amila mithlahu, kecuali orang yang mengamalkan amalan yang semisal. Tetap disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ya orang yang mengamalkan amalan yang semisal tersebut yang akan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ini. Ya, maukah kalian aku kabarkan dengan suatu amalan ini, amalan yang besar, amalan yang apabila kalian mengamalkannya, kalian akan melampaui orang-orang kaya tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut beliau memberikan suatu amalan yang ringan, tetapi subhanallah amalan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbirun halfa kulli salatin thalathan wa thalathina, yaitu kalian bertasbih dan bertahmid dan bertakbir setelah atau setiap kalian selesai salat lima waktu atau selepas dari salat wajib sebanyak 33 kali, yaitu masing-masingnya 33 kali. Tasbih subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Demikian takbir sebanyak 33 kali. Amalan yang ringan tetapi subhanallah bisa melampaui amalan orang-orang yang melampaui mereka dari sisi masalah harta. Terkait dengan apa? Terkhusus dengan permasalahan zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka pun mengamalkan amalan tersebut, yaitu para fuqara tadi mengamalkan amalan tersebut, apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ternyata mereka pun datang lagi, para fuqara tadi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit protes, ya. Fafa'alu dhalika fasami'al aghniya'u bidhalik fafa'alu mithla a'malihim faqalu ya Rasulullah. Yaitu kemudian mereka orang-orang fuqara tadi mengamalkan amalan tersebut, ternyata orang-orang kaya pun mendengar keutamaan yang besar yang ada dalam keutamaan zikir setelah sholat tersebut. Kemudian orang-orang kaya pun mengamalkan amalan tersebut. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai hiburan kepada para fuqara, ya, bahwasanya dengan amalan tersebut bisa melampaui orang-orang yang telah melampaui mereka, kecuali orang yang juga mengamalkan amalan yang semisal. Ternyata orang kaya mengamalkan amalan yang semisal tersebut. Maka mereka pun sedikit protes, ya, istilahnya mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah, qad qalu mithla ma qulna. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah mengatakan, telah berbuat, telah berzikir sebagaimana kami berbuat. sebagaimana kami berzikir, sebagaimana apa yang kami ucapkan. Selepas dari sholat, berzikir dengan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan bahwasanya ini atau hal tersebut adalah keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dari sini kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwasanya memang kalau yang sudah seperti ini sudah memang keutamaan yang tidak bisa dilampaui oleh orang yang selain dari mereka. Itu maksudnya orang kaya tersebut memang ini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak bisa dilampaui oleh yang lainnya. Dengan apa? Harta yang ada pada mereka. Sehingga Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, dan hal tersebut adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pendapat yang kedua, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang lebih utama dalam hal ini adalah kemiskinan atau kefakiran. Sebagian para ulama kemudian menyebutkan beberapa hadis yang berkenaan dengan permasalahan ini, di mana di antara hadis tersebut di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam berdoa di dalam doanya, Allahumma, di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atau hadis yang dipakai oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah kemiskinan, atau yang dikatakan yang lebih utama adalah orang-orang miskin. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan bangkitkanlah aku bersama dengan golongan, dengan kelompok orang-orang yang miskin pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan yang lainnya dari sahabat Anas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dengan dalil hadis ini, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya yang lebih utama adalah orang-orang miskin. Ya. Adalah orang-orang miskin. Bahkan kebanyakan mayoritas penduduk surga, penduduk jannah Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan para fuqara sebagaimana warid di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Maka bagaimana terkait dengan hadis ini? Kalau kita lihat dari keterangan para ulama, ternyata hadis ini diperbincangkan. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, atau nam disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam sanadnya ada kedhaifan. Wa isnaduhu dha'fun wa matnuhu nakarah. Dalam sanad hadis ini ada kelemahan, dan dalam matanya, dalam isinya ada kemungkaran. Menunjukkan ada isyarat bahwasanya hadis ini tidak sahih. Hadisnya tidak sahih, atau yang dikatakan dengan dhaif. Ya. Para ulama menyebutkan juga, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan hadza yurwa. Hadis ini memang diriwayatkan di dalam sebuah jalan, atau dalam diriwayatkan oleh sebagian para ulama, lakinnahu dhaifun la yathbut. Akan tetapi hadis ini tidaklah sahih, yaitu hadis ini adalah lemah, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dinisbatkan atau tidak bisa disandarkan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Wa ala fardhi sihhati hadzal hadis. Ya. Kalau sekarang kalau kita katakan bahwasanya, setelah kita ketahui bahwasanya ternyata hadis ini tidak lepas dari kritikan dari sisi sanad, demikian juga dari sisi matan. Para ulama sebagaimana telah kita sebutkan, ada yang mengatakan bahwasanya sanadnya ada kelemahan, bahkan matanya ada nakarah, ada kemungkaran. Kalau kita katakan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, ala fardhi sihhati hadzal hadits, kita katakan hadis ini adalah sahih, maka yang dimaksud di dalam hadis ini maknanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma'nahu ahyini khashian mutawadhi'an. Yang dimaksud dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi adalah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan sebagai seorang yang khusyuk dan orang yang tawadhu, yaitu orang yang tidak sombong. Ya. Di sini miskin di sini bukan maknanya adalah miskin dari sisi harta. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah khasyian mutawadhian, yaitu orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk atau tawadhu. Yang memiliki sifat tawadhu, lam yakun mutakabbiran, yang dia tidak termasuk orang-orang yang sombong, tidak memiliki sifat kibir, tidak memiliki sifat sombong. Maka kalau kita katakan hadis ini adalah lemah, maka maknanya pun bukan berarti menunjukkan tentang keutamaan bahwasanya miskin atau orang yang miskin adalah lebih utama daripada orang-orang kaya. Kenapa? Karena makna hadis ini yang dimaksud dengannya adalah khasyian mutawadhian. Yang dimaksud dengan al-maskanah di sini adalah at-tawadhu wal ikhbat. Yang dimaksud dengan kemiskinan dalam hadis ini, kalau kita katakan hadisnya sahih, maka yang dimaksud adalah kekhusyukan dan sikap atau sifat tawadhu, ya, sifat rendah hati yang dimiliki oleh seorang hamba yang dia bukanlah termasuk orang-orang yang sombong. Sehingga maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita katakan hadisnya sahih, bahwasanya beliau berdoa agar dijadikan atau dihidupkan dalam keadaan seorang yang khusyuk, tawadhu, dan demikian juga dimatikan dalam keadaan demikian, dan beliau meminta agar dibangkitkan bersama dengan golongan orang-orang yang demikian keadaannya, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keterangan tadi telah kita sebutkan bahwasanya di dalam hadis ini tidak bisa diambil kesimpulan bahwasanya kemiskinan atau orang miskin adalah lebih utama daripada orang yang kaya. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, bahwasanya di dalam permasalahan ini ada tiga poin, ya. Sehingga yang disebutkan di dalam poin yang pertama terkait dengan kekayaan, yang kedua adalah kemiskinan, di sana ada poin yang ketiga yaitu al-kafaf, yaitu sikap merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari rizki. Ya. Maka tiga perkara ini, ya, terkait dengan kemiskinan, kekayaan, maka keduanya tidak bisa melebihkan atau tidak dikatakan lebih utama satu dengan yang lainnya, antara kemiskinan dan kekayaan, kecuali dengan ketakwaan, dengan keumuman apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah siapa? Atqakum, orang-orang yang bertakwa. Sehingga zatnya kemiskinan, zatnya kekayaan tidaklah memiliki kelebihan satu dengan yang lainnya, kecuali dengan apa? Dengan takwa. Sehingga yang ketiga yaitu sifat al-kafaf, merasa cukup, ini adalah perkara yang tidak lepas dari apa yang kita sebutkan dengan ketakwaan tadi. Ketika seorang memiliki bagaimanapun keadaannya, baik dia adalah seorang miskin ataupun dia adalah seorang kaya, tetapi dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari hartanya tersebut, maka inilah sifat yang mulia. Sehingga sifat miskin atau kemiskinan ataupun kekayaan tidaklah di sana adanya tempat pujian, kecuali di sana apabila dihiasi dengan sifat yang lain, yaitu apa? Sifat takwa. Maka demikianlah hal tersebut terkumpul dalam sifat yang ketiga yaitu al-kafaf. Yaitu apa? Al-kafaf, merasa cukup, merasa bersyukur atau merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari hartanya tersebut. Baik dia adalah seorang yang miskin maupun dia adalah seorang yang kaya. Maka al-kafaf inilah yang dipuji. Sehingga apa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam beliau bersabda, telah sungguh telah beruntung orang-orang yang dia telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia telah diberikan rizki dengan rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Maka sifat al-kafaf atau sifat qanaah inilah yang menjadi pujian bagi siapa saja keadaan seorang, baik dia dalam keadaan kaya maupun dia ketika dalam keadaan miskin. Maka tahqiq dalam permasalahan ini, penegasan di dalam permasalahan ini, atau kesimpulan di dalam permasalahan ini yang disebutkan oleh al-imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mengatakan, al-ghaniyu syakir au bainal ghaniyu syakir wal faqir as-sabir atqahuma lillah. Antara keutamaan orang yang kaya tapi dia bersyukur kepada Allah dengan orang yang miskin tapi dia bersabar, mana yang lebih utama? Maka kata beliau, atqahuma lillah. Maka yang paling utama di antara kedua orang tersebut adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang membedakan adalah ketika dihiasi dengan sifat takwa, dengan ketakwaan yang ada pada keduanya. Ketika mereka sama di dalam ketakwaan, maka beliau mengatakan, fa inistawaya fid darajah, fa inistawaya fid takwa, fahumastawaya fid darajah. Ketika mereka sama di dalam tingkat ketakwaan, maka mereka pun sama di dalam tingkat atau derajat yang ada pada mereka. Nah, sehingga yang bisa membedakan antara keutamaan, kekayaan, dan kemiskinan, antara orang yang miskin dengan orang yang kaya, adalah kembali kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.